Akalte nona pasir putih, nona pasir putih. Kepala badan gunung yang tinggi terlihat jauh di pandang mata. Cantik-cantik nona pasir putih, bikin-bikin beta jatuh cinta. Kepala Madan. Oh, Kapal Ramadan.